syukran ya Rabbi. Saya Azam Asari pernah memberikan komentar tentang apa arti kata Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata Ramadho, artinya panas, membakar. Memang bulan ini selalu bertepatan dengan hari-hari yang panas, panas membakar. Ya. Lalu apa arti Ramadan sesungguhnya? Beliau mengatakan di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam karya Syekh Ali As-Sabuni, bulan ini dinamakan Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Maka sekecil apapun amal soleh kita, dia akan menjadi bahan bakar yang membakar habis dosa-dosa kita. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan dan karunia dari Allah untuk kita membersihkan dosa-dosa kita setahun sebelumnya dengan amal soleh kita. Mari kita perbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini sebagai cara kita membersihkan diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita betul-betul mendapatkan berkah dari Ramadan, bulan mulia ini. Saya Rahmat Baikuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.